بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وأهلها في النار. إخواني في الله وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Semoga rahmat Allah tetap tercurah untuk kita semua yang hadir di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka memahami ilmu agama yang wajib untuk kita tuntut. Dan ilmu ini adalah ilmu yang akan ditanya nantinya di hari kiamat kelak. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang sukses ketika kita berada di alam kubur kita. Dan tidak ada yang menjadikan kita sukses di alam kubur kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya Allah memerintahkan kita untuk beramal soleh, dan inilah amalan soleh kita: belajar ilmu agama, kemudian mengamalkannya sehingga rahmat Allah turun untuk kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia dengan tidak terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Ketika meninggal dalam kondisi husnul khotimah, ketika di alam kubur kita, kita sukses menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian kita setelah dibangkitkan, kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan ini harapan kita semua, dan semoga majelis ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla, sehingga kita semua mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jalla dengan rahmat Allah tersebut. Akhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih membahas tentang pembahasan al-faslus sadis, al-faslul hadiya asyar, pembahasan poin yang ke-11, yaitu tentang bersumpah dengan selain Allah. Dan tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dengan nama atau sifat-sifat selain nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia terjerumus ke dalam syirik kecil dan bisa sampai ke syirik besar jika dia mengagungkan nama dalam sumpahnya yang dia sebutkan tersebut seperti dia mengagungkan Allah Azza wa Jal. Dan seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka tauhidnya akan berkurang atau tauhidnya akan hilang, Sehingga kita semua harus mengetahui ini, agar kita semua tidak termasuk ahli tauhid yang tauhidnya hilang atau tauhidnya berkurang. Dan semoga dengan sumpah dari yang kita ucapkan dari lisan kita menjadi sebab kuatnya iman kita, kuatnya tauhid yang ada pada diri kita. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Syekh Shalih Ibnu Fauzan mengatakan dalam kitabnya pada halaman 136, fal halifu ta'zimun lil makhlufi bihi. Dan sumpah itu mengagungkan untuk nama yang disebutkan dalam sumpahnya orang yang bersumpah. La yaliku illa billah. Sehingga tidak layak jika hal tersebut disandarkan untuk selain Allah Azza wa Jal. Wa yajibu tawkirul yamin. Sehingga kita semua sebagai hamba Allah yang telah diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jal, yang telah diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jal, wajib memuliakan Allah Azza wa Jal dalam sumpahnya kita. Sehingga kita muliakan sumpahnya kita yang kita ucapkan dengan lisan kita. Dan memuliakan sumpah dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan di sini dalam kitab Aqidatut Tauhid ada tiga. Yang pertama, fala yuktharu minha. Jangan memperbanyak sumpah. Seorang yang tidak memperbanyak sumpah, maka dia telah memuliakan sumpahnya. Seorang yang memuliakan sumpahnya, maka dia telah memuliakan siapa? Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat ke-10, wala tuti' kulla halafin mahin. Dan janganlah kalian mentaati orang-orang yang halaf, yang banyak bersumpah, mahin, yang banyak mencela. Jangan kalian ikuti. Ini perintah Allah Azza wa Jalla untuk kita semua, untuk tidak mengikuti orang yang banyak bersumpah. Karena orang-orang yang banyak bersumpah tidak memuliakan sumpahnya, tidak memuliakan Allah Azza wa Jalla yang Allah disebutkan dalam sumpahnya tadi. Maka memuliakan sumpah itu bentuk yang pertama, tidak memperbanyak bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, wa qala ta'ala wahfadhu aymanakum. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 89, Allah berfirman, dan jagalah oleh kalian semua sumpah-sumpah kalian. Sehingga bentuk memuliakan sumpah, dan seorang yang memuliakan sumpah berarti dia memuliakan Allah Azza wa Jal. Sehingga bertambah tauhidnya, bertambah kedekatannya dengan Allah Azza wa Jal. Bentuk pemuliaan sumpah tersebut dengan menjaga sumpahnya. Bagaimana menjaga sumpahnya? Berkata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, ai, maksudnya adalah la tahlifu illa indal hajah. Seorang yang menjaga sumpahnya maksudnya dia tidak bersumpah kecuali dengan benar-benar ketika dibutuhkan sumpah tersebut. Kalau seandainya tidak benar-benar dibutuhkan, sudah tinggalkan sumpah. Dan kita bisa memuliakan Allah dengan tidak bersumpah. Nah, dan ketika kita bersumpah, kalau seandainya memang ada hajanya, maka kita bersumpah. Dan kita juga bisa semakin memuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang memperbanyak sumpahnya dan tidak menjaga sumpahnya, ya, dengan dia bersumpah, tidak ada hajanya dia bersumpah, ini tidak menjaga sumpahnya dan tidak menjaga kemuliaan sumpah dan tidak menjaga Allah Azza wa Jalla nantinya. Sehingga maksud menjaga sumpah di sini kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, tidaklah dia bersumpah atau janganlah kalian semua bersumpah kecuali ketika kalian membutuhkannya. Wa fi halati sidqi wal birri. Dan bentuk penjagaan sumpah juga yaitu hendaknya dia bersumpah dengan jujur. Tidak dalam kondisi dusta. Dan hendaknya dia bersumpah dalam kondisi yang baik, bukan dalam kondisi yang buruk. Ini dia bentuk penjagaan sumpah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan. Thayyib. Dan beliau berkata, kenapa harus dijaga hal tersebut? Ya, ini sumpah tersebut oleh kita semua. Syekh Shalih Ibnu Fauzan mengatakan, li'anna kasratil halfi awil kadhiba fiha yadullani ala istighfafi billah. Sesungguhnya orang yang banyak bersumpah atau orang bersumpah dengan sumpah yang dusta, maka keduanya menunjukkan bahwasanya orang yang bersumpah dengan kondisi seperti itu tadi, yaitu banyak bersumpah atau dia sumpahnya dengan sumpah yang dusta, ya, dia berdusta tapi dengan sumpah, maka ini menunjukkan alal istighfaf billah, meremehkan Allah Azza wa Jal. Dan kita gak boleh meremehkan Allah Azza wa Jal. Kita ini seorang hamba, wajib memuliakan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Dan seorang yang banyak bersumpah atau dia bersumpah tidak ada hajanya, dan bahkan dia bersumpah dengan nama Allah tapi dia dusta, ini tanda bahwasanya dia meremehkan Allah Azza wa Jalla. Naam, wa adami ta'zimi lahu. Ini juga tanda bahwasanya dia tidak mengagungkan Allah. Wa hadza yunafi kamalat tauhid. Yang demikian itu meniadakan kesempurnaan tauhid. Ada namanya aslut tauhid. Ya. Atau tauhidul wajib yang harus ada pada setiap orang-orang yang ingin mentauhidkan Allah. Kalau dalam perkara sumpah, aslul tauhidnya itu dia tidak bersumpah dengan nama Allah, kecuali dengan nama Allah saja. Ini namanya aslul tauhid. Ya, tauhidul wajib. Tauhid yang wajib, yang harus ada pada setiap orang yang ingin bertauhid. Hendaknya dia, contohnya dalam sumpah, ya ini benar-benar dia bersumpah hanya dengan nama Allah. Ketika dia tidak bersumpah dengan nama Allah, maka jatuh dalam syirik, syirik kecil asalnya, dan bisa syirik besar nantinya. Kalau seandainya dia mengagungkan nama yang disumpah di dalam sumpahnya tersebut, ya, seperti dia mengagungkan Allah Azza wa Jal. Naam. Dan orang yang seperti ini, dia meniadakan tauhid wajibnya, aslu tauhidnya, sehingga dia jadilah orang bertauhid atau orang musyrik. Hah? Orang bertauhid atau orang musyrik, kalau seandainya dia bersumpah dengan nama selain Allah, orang musyrik, sehingga dia tidak mendapatkan at-tauhidul wajib atau aslu tauhid. Ya, ini bisa dipahami. Maka seorang yang mau bertauhid harus melaksanakan tauhid yang wajib. Tauhid yang wajib dalam masalah sumpah, dia harus bersumpah dengan nama Allah. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi lagi. Seorang yang bertauhid harus menyempurnakan tauhidnya. Itulah yang dinamakan oleh para ulama kamalut tauhid al-wajib. Kesempurnaan tauhid yang wajib. Dan seorang yang bersumpah dengan nama Allah, dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Bertauhid atau tidak? Bertauhid dia. Tetapi dia banyak sumpah. Ya, tetapi dia bersumpah mungkin dusta. Ya, ini meniadakan kesempurnaan tauhid wajibnya. Paham enggak ini? Artinya berkurang tauhid wajibnya tadi. Kadarnya itu berkurang. Nah, kalau mau sempurna tauhid kamal wajibnya tadi, maka kita tidaklah bersumpah kecuali nama Allah, dan kita tidaklah bersumpah dengan sumpah yang banyak, sedikit-sedikit bersumpah tidak. Dan tidak bersumpah kecuali dalam kondisi yang jujur, dalam kondisi yang baik. Ketika kita seperti ini, maka tauhid wajibnya kita naik sehingga kamalut tauhid. Sehingga ya, kita mendapatkan derajat kamalut tauhidil wajib. Jelas di sini? Kesempurnaan tauhid yang wajib. Dan kesempurnaan tauhid yang wajib ini, ya, ini satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ya. Tapi alhamdulillah, ya, Seorang kalau seandainya tidak ada kesempurnaan tauhidnya, yeah, dengan apa? Dengan dia banyak bersumpah, atau dia sumpah dengan menyebutkan nama Allah tetapi dia dusta. Tapi dia punya aslu tauhid. Apa aslu tauhidnya? Dia tidak syirik dia. Dia punya pondasi tauhidnya sehingga dia ahlu tauhid. Yaitu apa? Ketika dia bersumpah dengan nama Allah, tetapi dia banyak bersumpah, tetapi dia ini kalau sumpahnya dusta, sehingga kamalnya, kesempurnaan tauhid wajibnya berkurang atau tidak ada. Jelas di sini? Nah, alhamdulillah. Dan kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, wa hadza yunafi kamalu tauhid. Orang yang banyak bersumpah dan dusta sumpahnya, ya maksudnya dia bersumpah dengan nama Allah tapi dia melakukan perbuatan dusta, maka ini meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Naam. Wa fil hadis, dan di dalam hadis sahih riwayat At-Tabrani, Baihaqi, naam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Qala salasatun la yukallimuhumullah. Tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah azza wajalla di hari kiamat kelak. Yang pertama, usaimitun zanin. Orang yang sudah tua rentah, sudah sepuh tapi berzina. Nauzubillah. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, ailun mustaqbil. Seorang yang enggak punya harta tapi menyombongkan diri. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita tidak termasuk dari golongan kedua orang ini. Naam. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yang golongan ketiga ini benar-benar, kata Rasulullah SAW, wala yuzakihim. Yang pertama, Allah tidak akan mengajak bicara orang tersebut dan tidak disucikan orang tersebut. Walahum azabun alim, dan baginya azab yang pedih. Yang pertama, orang yang tua berzina. Yang kedua, yang miskin, yang sombong. Yang ketiga, kata Rasulullah, warajulun ja'alallah bidha'atahu. Seorang yang menjadikan Allah itu sebagai barang dagangannya dia. La yastari illa biyamini wa la yabi'u illa biyamini. Dia itu tidak membeli barang atau tidak menjual barang kecuali dengan sumpahnya kepada Allah azza wajalla. Wallah, ini aku beli seperti ini. Wallah, aku jual seperti ini. Jadi namanya Allah dalam sumpahnya sebagai apa? Barang dagangannya. Supaya laris dagangannya. Subhanallah. Dan orang seperti ini, orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal, tidak akan disucikan oleh Allah Azza wa Jal di hari kiamat kelak, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Dan dalam hadis yang lainnya juga, riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakihim wala hum adzabun alim. Tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak, tidak dilihat oleh Allah azza wajalla di hari kiamat kelak, tidak disucikan, dan baginya azab yang pedih, yaitu al-musbil, orang yang pakai pakaian di bawah mata kaki, bagi laki-laki baik sarung maupun celana. Sehingga kita lihat salafus saleh ngikutin ya perintah Rasulullah, dia enggak mau kalau sandi nanti enggak diajak ngobrol sama Allah azza wajalla, diajak bicara oleh Allah azza wajalla, dan dia enggak mau dapat azab, sehingga dia angkat celananya di atas mata kaki, karena ini yang akan menjadi sebab dia akan diajak bicara oleh Allah azza wajalla, dia akan disucikan, dia akan dilihat oleh Allah, dan dia tidak mendapatkan azab yang pedih. Dan orang yang musbil, yang menjulurkan pakaian sampai ke bawah mata kaki, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, dan baginya mendapat azab yang pedih. Begitu juga orang yang al-mannan, yang ngungkit-ngungkit pemberian. Kemudian juga yang terakhir, al-munfik sil'atahu bil halafi al-kadzib, orang yang menjual barang dagangannya dengan bersumpah palsu. Ya, subhanallah. Naam, kata Syekh Shalih bin Fauzan, faqad saddada al-wa'id ala kasratil half. Ancaman bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah dan memperbanyak sumpahnya ini saddada. Ya, saddada itu keras. Dan sungguh sudah keras ancaman bagi orang-orang yang memperbanyak sumpahnya. Bersumpah dia dengan nama Allah, bukan bersumpah dengan nama selain Allah, dia bersumpah dengan nama Allah. Tetapi banyak sumpahnya dia. Ya. Naam, atau sumpah palsu dia. Naam. Dan orang seperti ini mendapatkan ancaman yang keras. Mimma yadullu ala ta'kidi tahrimihi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya memperbanyak sumpah dengan nama Allah ini adalah keharaman. Keharaman enggak boleh. Bagi orang-orang yang bertauhid enggak boleh memperbanyak sumpahnya. Dikit-dikit bersumpah enggak boleh. Ya, karena ancamannya keras. Ihtiraman lismillahi taala. Dan seorang tidak bersumpah dengan nama Allah dan memperbanyak sumpahnya dalam rangka dia memuliakan nama Allah Azza wa Jal wa ta'ziman lahu subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka memuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita ahli tauhid harus mensedikitkan sumpah kita. Jangan sedikit-sedikit bersumpah, tapi mensedikitkan sumpah kita. Nah, tidak bersumpah kecuali dengan hajah, dalam kondisi yang jujur dan dalam kondisi kebaikan. Nah, dan bagaimana kita memuliakan sumpah kita yang bentuk yang ketiga, yaitu kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa kadzalika yahrumul halifu billahi kadziban, yaitu memuliakan sumpah dengan tidak bersumpah menyebutkan nama Allah dengan melakukan perbuatan dusta. Ada orang melakukan perbuatan dusta tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Naam, wa yal yaminul ghamus, dan ini adalah namanya yaminul khamus, yaitu yaminul kadzib amdan, orang yang bersumpah palsu. Sumpah ya, ini sumpah dusta yang secara sengaja. Ya, waqad wasafallahu almunafiqin bi annahum yahlifuna 'alal kadzibi wa hum ya'lamun, dan Allah telah mensifati orang-orang munafik yang mereka semua bersumpah dengan sumpah dusta. Dan mereka menyebutkan nama Allah tapi dusta mereka, padahal mereka mengetahuinya. Maka orang yang bersumpah dengan menyebutkan nama Allah tapi dia dusta, dia tidak memuliakan sumpahnya. Nah, dan dia telah mencontoh orang-orang munafikin. Nah, sehingga kita semua harus bersumpah dengan nama Allah dan memuliakan sumpah kita dengan tiga hal tersebut. Tidak memperbanyak sumpah, dengan menjaga sumpah, dan tidak bersumpah dengan ya sumpah yang dusta untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Artinya kita melakukan perbuatan dan kita bersumpah dengan jujur. Nah, ya, tidak berdusta. Fatalakhos min dzalika. Maka rangkuman dari pembahasan kita kata Syekh Shalih bin Fauzan ada empat. Yang pertama, tahrimul halfi bi ghairi lahi ta'ala. Yang pertama, ringkasannya dari pembahasan kita ini, yaitu diharamkan bersumpah dengan nama selain Allah. Kal halifi bil amanah, seperti orang bersumpah dengan amanahnya, demi amanahku. Dan seterusnya, awil ka'bati, atau seperti orang yang bersumpah dengan Ka'bah. Yeah. Awin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia bersumpah dengan nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna dzalika syirkun, dan ketahuilah bahwasanya hal tersebut adalah kesyirikan. Maka ringkasan kajian pertama yang kita dapatkan dari Syekh Shalih bin Fauzan, yaitu diharamkan bersumpah dengan nama selain Allah, dan ini merupakan kesyirikan. Poin yang kedua, ringkasan yang kedua, tahrimul halfi billahi kadziban muta'ammidan, diharamkannya sumpah dengan menyebutkan nama Allah secara dusta, secara sengaja. Wahia al-ghamus, dan ini adalah sumpah al-ghamus, sumpah dusta, sumpah palsu. Nah, kemudian rangkaian yang ketiga, tahrimu kathrotil halfi billah, diharamkannya banyak bersumpah. Walau kana shodiqan, walaupun dia dalam sumpahnya itu jujur, tapi diharamkan dia banyak bersumpah. Ya, diharamkan banyak bersumpah walaupun jujur. Idza lam tad'u ilaihi hajah. Ya, diharamkan bersumpah dengan cara yang banyak bersumpah walaupun jujur kalau sananya tidak ada hajanya. Kalau ada hajanya boleh apa tidak bersumpah? Boleh. Kenapa tidak boleh seperti ini? Tidak boleh banyak bersumpah, ya. Tidak ada hajanya. Li'anna hadza istighfafun billahi subhanah. Karena ini bentuk meremehkan Allah Azza wa Jal. Dan Allah enggak boleh diremehkan. Allah harus diagungkan. Dan cara mengagungkan Allah dalam sumpahnya kita gimana? Mensedikitkan sumpah. Kemudian poin yang keempat, yang terakhir, yaitu jawazul halfi billahi idza kana shodiqan wa indal hajah. Poin yang keempat dari kajian kita ini yang diberikan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan, yaitu bolehnya bersumpah dengan nama Allah jika dia jujur, yang pertama. Yang kedua, jika dia benar-benar berhajah dengannya, artinya ada kebutuhan untuk itu, maka diperbolehkan untuk bersumpah dengan menyebutkan nama Allah. Naam. Ya, syaratnya gimana? Jujur dan juga ada hajahnya. Jika tidak ada hajahnya, untuk apa kita bersumpah? Ya. Dan kenapa kita enggak bersumpah? Karena kita bisa memuliakan Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jal walaupun kita tidak bersumpah. Walhamdulillah. Tetapi kalau seandainya kita memang harus bersumpah karena ada hajahnya dan kita jujur dalam sumpahnya kita, kita bisa semakin memuliakan Allah Azza wa Jal, ya, dengan bersumpah menyebutkan nama Allah Azza wa Jal dan benar-benar kita jujur dalam sumpahnya kita dan benar-benar kita berhajah. Wallahu ta'ala bisawab. Ini dia pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang poin yang ke-11 ini juga, yaitu tentang pembahasan tawassul bil makhluki ilallahi azza wa jalla insyaallah. Naam. Jazakumullahu khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa barik wa salim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.